Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد قوم مسلمين ورحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan mulia ini kita kembali menjelaskan tentang keutamaan dan makna-makna yang terkandung di dalam zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang pertemuan terakhir kita menjelaskan tentang al-istighfar, yaitu zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Beberapa keterangan atau penjelasan sudah kita sampaikan, di antaranya makna istighfar dan juga beberapa hadis yang berkaitan tentang al-istighfar. Di kesempatan ini kita melanjutkan, yaitu penjelasan tentang keutamaan istighfar. Yang pertama adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi mereka yang meminta ampunan, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang berbuat kejelekan atau menzalimi dirinya itu dengan berbuat dosa, summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali, bagi orang yang melakukan dosa, perbuatan jelek, kemudian dia beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Pengasih. Begitu juga disebutkan di dalam ayat lain, walau annahum idzalamu anfusahum, andaikan mereka ini menzalimi diri di mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, ya, dengan berbuat dosa, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfirullahumur rasul, dan rasul pun memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat, rahima, dan Maha Penyayang. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya orang-orang yang beristighfar. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwasanya istighfar ini merupakan dalalah, tanda keimanan seseorang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dan juga yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jaz'an kana fil jahiliyah yasilu ar-rahim wa yat'imu al-miskin wa yut'imu al-miskin." Wahai Rasulullah, Ibnu Jaz'an ini masih ada kerabat dengan Aisyah. Masih ada hubungan kerabat dengan Aisyah, makanya hal ini ditanyakan kepada Rasulullah. Kalau orang lain dia tidak peduli, karena Ibnu Jaz'an ini adalah seorang yang banyak berbuat baik di masa jahiliyah, akan tetapi dia mati dalam keadaan kufur. Ya, sebelum datangnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Ibnu Jaz'an ini mati dalam kekafiran karena belum mendapati dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bertanya, "Kana fil jahiliyah yasirur rahim wa yut'imul miskin." Dahulu Ibnu Jaz'an atau Abdullah Ibnu Jaz'an di masa jahiliyah adalah orang yang sering menyambung silaturahmi dan juga memberi makan orang-orang miskin. Orang dermawan, orang baik. Fahal dalika nafi'uh, apakah hal itu, yaitu perbuatan baiknya di masa jahiliyah, akan bermanfaat baginya? Ini orang ini sudah mati, ya, sebelum datangnya Islam. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uh, itu semua tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Innahu lam yakul yauman, karena dia ini tidak pernah berkata di satu hari pun, "Rabbighfirli khathiyati yaumaddin." Wahai Rabbku, ampunilah aku dosa-dosaku nanti di hari kebangkitan atau di hari pembalasan. Ucapannya, "Hal zalika nafi'uh?" Apakah hal itu bermanfaat baginya? Maksudnya adalah hal zalika mukhallisahu min adzabillah al-mustahiq bil kufri. Apakah amalan-amalan Ibnu Jaz'an ini bermanfaat, bisa menyelamatkan dari azab Allah, yang azab Allah ini dikenakan kepada orang kafir? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikannya, bahwasanya amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak berada di atas keimanan. Apa tanda keimanannya? Kata Rasulullah, "Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khathiyati yaumaddin." Sesungguhnya dia tidak pernah mengucapkan satu hari pun, "Wahai Rabbku, ampunilah aku dosa-dosaku nanti di hari pembalasan." Itu bukti keimanannya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan istighfar raf'ul adab wa jalbi raf'ul adabi wa jalbur rahmah, mengangkat adab dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan istighfar. Disebutkan di dalam ayat Dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Siapa engkau di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengadab satu kaum yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sementara mereka beristighfar. Jadi dua perkara yang bisa mengangkat adab atau menolak adab. Yang pertama, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Yang kedua, keberadaan mereka masih beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada. Sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Maka tinggal satu, yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan memberikan faedah diangkatnya adab atau ditolaknya adab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, sebutkan dalam hadis, in kasyafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat berkata, Rabbi alam tu'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Alam tu'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak mengadab mereka, yaitu tidak mengadab umat manusia, umat Islam, wa ana fihim, sementara aku berada di tengah-tengah mereka. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji atau berjanji kepadaku alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun, untuk tidak mengadab mereka sementara mereka beristighfar, meminta ampun. Yang menjadi syahid adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senada dengan apa yang disebutkan di dalam ayat surah Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, amrani najallahu bihima ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal adab. Dengan dua perkara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari adab. Rufi'a wahidun wa baqiya tsani. Telah diangkat yang pertama, wa baqiya tsani, dan tersisa yang kedua. Qila ya amirul mu'minin, ditanyakan kepada amirul mu'minin, fama huma, apa yang kedua perkara tersebut? Qala yaqulullah ta'ala, kemudian Ali radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liwa'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab mereka sementara mereka beristighfar. Wa qad rafi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam babaqiya al-istighfar. Dan telah diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babaqiya al-istighfar, dan tinggal tersisa istighfar. Faman dawama 'alaihi mukhlishan muniban haruma jasaduhu 'alan nar. Barang siapa mendawamkan istighfar dengan ikhlas dan niat muniban kembali kepada Allah, yaitu bertaubat kepada Allah, haruma jasaduhu 'alan nar, diharamkan jasadnya dari api neraka. Kemudian dalam riwayat lain berkata Ali radhiyallahu anhu, al-ajmu man yahlak wa ma'hun najah. Sungguh perkara yang mengherankan, seseorang yang binasa celaka padahal ada padanya ini unsur keselamatan. Itu celaka di sini adalah celaka di akhirat, ya, masuk neraka. Maka ini sangat aneh, sangat mengherankan seorang ini celaka masuk neraka. Padahal ada pada dirinya atau di sampingnya ini keselamatan, unsur-unsur perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia. Qila, kemudian ditanyakan kepada Ali radhiyallahu anhu, wa mahi, apa itu? Qala al-istighfar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, istighfar. Artinya, bagaimana seorang ini bisa celaka padahal ada padanya ini unsur keselamatan, apa itu? Ya, istighfar. Artinya istighfar ini bisa menyelamatkan seorang dari kebinasaan dan kecelakaan. Disebutkan dalam ayat, wa ma mana Allah wa ma mana annas ayyuminu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw yatiyahumul adabu qubula. Dan tidaklah manusia, tidaklah suatu perkara mencegah manusia supaya mereka beriman ketika datang kepada mereka petunjuk dan meminta ampun kepada Rabb mereka, kecuali mereka menunggu datangnya sunnah-sunnah atau kejadian-kejadian pada orang-orang terdahulu. Oh ya, tiyahumul adabu qubla, atau datang kepada mereka adab. Maka di sini menunjukkan bahwasanya perkara iman ini selalu bergandeng dengan istighfar. Hal ini menunjukkan orang-orang yang beriman ini adalah bukan orang-orang yang murni, tidak berbuat salah, tetapi terkadang dia terjerumus kepada kesalahan, tetapi mereka terus dan banyak beristighfar. Kemudian disebutkan dalam ayat lain, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, yaitu ucapan Nabi Saleh kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian terburu-buru untuk mendapatkan sayyi'ah? Sayyi'ah di sini adalah adab. Artinya mereka menantang kepada Nabi Saleh untuk didatangkan adab. Qabla al-hasanah, sebelum kebaikan, yaitu pahala-pahala yang dijanjikan kepada mereka bagi mereka yang beriman. Laula tastaghfirunallahu la'allakum turhamun. Tidakkah kalian, atau jikalau kalian ini beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, itu mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat atau kalian ini dirahmati. Artinya apabila mereka beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya hal ini setelah mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah Istighfar setelah dia melakukan dosa merupakan salah satu sebab baiknya hati. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi." Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, maka akan ditempelkan titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba, apabila dia bertobat, wa naza'a dan mencabut titik tersebut, wastaghfara dan meminta ampun, suqila qalbuh, maka dibersihkan kembali hatinya. Jadi titik hitam itu dibersihkan, hilang kembali. Apabila apa? Bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in zada zadat, apabila dia menambah dosa maka bertambah pula titik hitam tersebut. Dan tidak ada tobat, tidak ada istighfar, terus hatta ya'lu qalbahu, sampai menutupi hatinya. Titik hitam tersebut sampai memenuhi hatinya dan hatinya menjadi hitam. Tidak masuk cahaya kepada hatinya. Karena sudah tertutup oleh titik-titik kemaksiatan tersebut. Oleh titik-titik dosa yang menempel di dalam hatinya. Dan dia tidak bertobat dan beristighfar. Padahal kalau dia beristighfar, maka akan dicabut. Akan dihilangkan titik hitam tersebut dari hatinya. Dan ini akan menunjukkan baiknya hati seseorang. Tetapi apabila tidak, zada, fa in zada zadat hatta ta'lu qalb, hatta ta'lu qalbah, hatta ya'lu qalbah, apabila dia melakukan kembali dosa maka titik tersebut ditambah pula sampai hatinya ini tertutup oleh dosa tersebut. Dzalikar ran atau dzalikar rain, itu adalah ran, yaitu karat. Itu hakikatnya adalah karat. Alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Bal ran, bahkan itu adalah karat. Ala qulubihim, yang berada di dalam dada mereka, di dalam hati mereka. Maka nuyaksibun, dikarenakan apa yang mereka kerjakan, yaitu berupa dosa. Berkarat hatinya dikarenakan banyak melakukan dosa dan tidak beristighfar kepada Allah. Terus bertambah sehingga berkarat, sehingga tidak berfungsi lagi, atau dengan kata lain mati hatinya. Tidak bermanfaat bagi dia nasihat, tidak bermanfaat bagi dia teguran dan seterusnya. Tetap berada di atas kemaksiatan atau waliyadubillah, berada di atas kekufuran atau kesyirikan. Karena itu adalah ran, karat yang sudah menguasai hatinya. Tetapi apabila dia beristighfar, bertobat, maka akan hilang ran tersebut, karat tersebut. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub bagi orang yang meminta ampun, beristighfar kepadanya, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala Rabbighfirli dhunubi wa huwa ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kagum, takjub terhadap hambanya apabila dia berkata, Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, dzunubi, dosa-dosaku. Dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dan merasa bangga dengan hamba yang seperti ini. Yang dia berbuat dosa kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia yakin di dalam hatinya bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada faedah yang perlu kita perhatikan, bahwasanya seorang apabila beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka harus ada di dalam hatinya keyakinan bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar lisan mengucapkan istighfar dengan lisannya dan terdengar setelah itu selesai, tidak. Tetapi dia harus meyakini, di antara keyakinan yang harus dia pegang adalah meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila ada keyakinan seperti itu, harapan dia kepada Allah penuh. Harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala besar. Menanti-nanti ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada rasa takut ketika permintaan atau permohonan ampunnya, ampunan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini apabila dia meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengampuni dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.